Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang hukum fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni apabila bersambung dengan nun taukid secara langsung dan bersambung dengan nun niswah. Mabni atas fath jika bersambung dengan nun taukid secara langsung dan mabni atas sukun jika bersambung dengan nun niswah. Adapun apabila fi'il mudhari tidak bersambung dengan kedua tadi, nun taukid dan nun niswah, maka hukumnya mu'rab. Mu'rabnya ada tiga, rofa, nasab, dan jazm. Fi'il mudhari itu rofa apabila tidak didahului oleh alat penasab dan penjazm. Fi'il mudhari itu nasab apabila didahului dengan alat-alat penasab. Fi'il mudhari itu jazm apabila didahului dengan alat-alat penjazm. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang alat-alat penasab fi'il mudhari. Qala rahimallahu ta'ala nawasibul mudhari. Qala Ibnu Ajurum rahimallahu fan nawasibu asyaratun. Alat-alat penasab ada 10, wahia an walan wa idan wa kai wala mukai wala muljuhud wa hatta wal jawabu bil fa wal wa wa au. Penasab-penasab fil mudhari ada 10, yaitu an lan idan kai la mukai la muljuhud hatta jawab dengan fa wa au dan au. Kita baca ta'liq nomor 1. Qala al-Hamidi wa qaddamaha 'ala al-jawazim li anna atharaha wujudiyun wa huwa al-harakatu ikhlafil jazim fa'adamiyun wal awwalu asyrafu intaha. Berkata Al-Hamidi rahimahullah, beliau mendahulukannya, mendahulukan nawasib daripada jawazim, mendahulukan pembahasan tentang alat-alat menasab daripada alat-alat menjazim, alasannya karena pengaruh daripada alat-alat menasab itu wujudi ada, yaitu harokah, ada harokatnya, tanda i'rabnya itu harokat. Contohnya misalkan lan yaktuba, tanda nasabnya dengan fathah. Beda dengan penjazm, afarnya, pengaruhnya itu adami, tidak ada. Ini seperti lam yaktub, tanda jazmnya dengan sukun. Sukun itu adamul harokah, tidak ada harokat. Dan yang pertama itu asraf, tanda yang wujudi itu lebih asraf daripada, lebih mulia daripada adami, tidak adanya. Intaha. Asyaratun, penasab-penasab ada 10, berkata penta'lik. Al-mu'allifu kufiyun. Mu'allif, yaitu Ibnu Ajurum itu madhabnya dalam nahu kufi. Wal-kufiyuna indahumun nawasibu asyaratun. Adapun kufiyun, menurut mereka, amil-amil penasab itu ada 10. Ya, menasabkan semuanya dengan sendirinya. Wa 'inda al-basriyyina arba'atun. Adapun menurut Basriyin, amil-amil penasab itu hanya ada 4. Wa hiya an lan idan kai. An lan idan kai itu yang menasabkan dengan sendirinya. Adapun sisanya dari yang 6 itu menurut Basriyin menasabkan dengan an mutmarah. An yang disembunyikan, ada yang wujuban dan ada yang jawazan. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Hisyam fi syudud. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hisyam dalam asy-syudud, yaitu penasab itu ada 4 yang menasabkan dengan sendirinya. Wal jawabu bil fa. Qala al-Kafrawi wa fil ibarati qalbun wal aslu al-fa wal waw fil jawab. Dalam takbir ungkapan Ibnu Ajurum dalam matan ini ada kebalik, terbalik. Asalnya adalah wal fa wal waw fil jawab. Bukan wal jawab bil fa wal waw, tapi apa? Bil fa'i atau wahatta wal fa wal waw fil jawab. Yakni anna minan nawasibil mudhari al fa wal waw wal al waqi'ataini fil jawab. Lakin bi'an mutmarah wujuban intaha bilafdi. Yakni maksudnya apa? Bahwasanya di antara penasab-penasab adalah Penasab-penasab mudhari adalah fa dan waw yang keduanya terletak sebagai jawab. Akan tapi dengan an mutmarah wujuban. Selesai dengan penukilan dengan lafadznya. Taib ini khilaf di antara kufiyun dan basriyun. Ya, kufiyun menasabkan semuanya ini dengan sendirinya 10. Ataupun basriyun yang menasabkan dengan sendirinya hanya 4. An, lan, idan, kai. Sisanya menasabkan dengan an mutmarah. Ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Nanti akan datang rinciannya. Qala syarih wa akul. Berkata pun syarah dan saya katakan. Al-adawatul lati yunsabu ba'daha al-fi'lul mudhari'u asyaratu akhrufin. Alat-alat yang fi'l mudhari' dinasab setelahnya ada 10 huruf. Wahia ala thalathati aqsam. 10 huruf ini terbagi menjadi 3 macam. Ini pendapatnya siapa? Basriyin. Kalau kufiyun semuanya menasabkan dengan sendirinya. Jadi yang dalam syara ini membahas tentang mata basri. Basriyin ya. Kismun yansibu binafsihi. Satu bagian menasabkan dengan sendirinya. Wa kismun yansibu bian mutmaroh ba'dahu jawazan. Satu bagian menasabkan dengan mutmaroh setelahnya jawazan. Wakismun yansibu bi'an mutmarah ba'dahu wujuban. Satu bagian menasabkan dengan an mutmarah setelahnya wujuban. Baik. Qala ammal qismul awwal wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudhari'a bi nafsihi fa arba'atu akhrufin. Adapun bagian yang pertama, yaitu yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya ada 4 huruf. Wahia, an, walan, wa idan, wa kai. An, lan, idan, dan kai. Amma an, faharfu masdarin, wa nasbin, wa stikbalin. Adapun an, ini disebut dengan huruf masdar, nasab, dan istikbal. Dinamakan harfu masdar karena menjadikan fi'il mudhari'. Setelahnya bisa dilebur menjadi masdar. Nasbin karena menasabkan fi'il mudhari' setelahnya, istiqbal karena menjadikan fi'il mudhari' setelahnya murni bermakna istiqbal. Yang sebelumnya fi'il mudhari' itu memiliki 2 makna, al-hal atau istiqbal. Kalau kemasukan an menjadi murni bermakna istiqbal. Wa misalu wa qawlu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, admau an yaghfirali. Aku ingin dia Allah mengampuniku. Syaitnya an yaghfira. Yaghfira fi'il mudhari' mansub dengan an. Kita baca i'rabnya. Surat Asy-Syu'ara yang ke-82 wa i'rabuha atma'u fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudi minan nasib wal jazim. Rufa karena kosong dari nasab dan menjazim. Wa alamatu rafi dhamma dhaira ala akhiri wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiru ana. Fa'ilnya mustatir wujuban takdir ana. Wal jumlatul fi'li wal fa'il silatul mausul la mahalla la minal i'rab. Jumlah silatul mausul tidak ada i'rabnya. Baik. Wal mausul huwa alladhi min qawli walladhi atma'u ay yaghfirali. Mausulnya pada firmannya alladhi atma'u sebelumnya ya. Wa an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin yaghfira fi'il mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbi al fatha dhaira ala akhiri wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa wal lam harfu jarrin wal ya dhamirun muttasilun mabnun ala sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar wal jar wal majrur mutaalliqan bil fi'li yaghfira wa an wa ma dakhalat alayhi fi mahalli nasbin bi naz'il khafid wa taqdir atma'u fi an yaghfirali ay atma'u fi maghfiratihi. An dan fi'il yang dimasukinya na'am menduduki kedudukan nasab dengan menghilangkan huruf khafidnya, huruf khafidnya. Takdirnya apa? Atma'u fi an yaghfirali, yaitu atma'u fi maghfiratihi. Ketika fi maghfirati, ketika fi-nya dihilangkan jadi atma'u maghfiratahu gitu. Contoh yang kedua, wa qawlu ta'ala inni la yahzununi an yadhhabu bihi. Syaitnya an yadhhabu. I'rabnya al-waw ala hasabi awa ma qablahu. Qablaha. huruf wawu ini sesuai dengan sebelumnya. Wa akhafu jalla dzikruhu, sebelumnya saya lompat tadi contohnya ya. Wa qalu jalla dzikruhu wa akhafu ayakula dzibu. Aku khawatir serigala memakan memangsanya. Al-wawu al-hasri maqabla akhafu fi al-mudhari marfun tajarrud min an-nasib al-jazim wa alamat rafi dhamma dhairu ala akhiri wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru ana wa an harfu masdarin wa nasbin mustaqbalin yaqula fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamat nasbi al-fathah dhairu ala lam wal ha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahall nasbin mafulun bil yaqul wa dhibu fa'ilun li yaqul marfu'un wa alamat rafi dhamma dhairu ala akhirihi wa an man dakhalat alayhi fi mahall nasbin mafulun bil akhafu wa taqdir wa akhafu aklad dhibi iyahu. Contoh yang ketiga. Wa inni la yahzununi ayyadhabu bihi. Kaitnya ayyadhabu. Wa irabu inna harfu tawkidin manasibin yansibul isma wa yarful khabar wal ya damirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali nasibin ismu inna wal lam lamul muzahlaqah. Lamnya muzahlaqah karena dia asalnya dia di depan. Lam muzahlaqah itu aslinya lam tauqid di depan, karena bertemu dengan inna maka digeser. Lam yang digeser kepada khobarnya. Ya zunu fil mudhari'un marfu'un li tajarrudi minan nasib wal jazim wa alamatu rafi dhamma dhairu ala nun al-ula. Wa nun ats-tsaniyah al-wiqayah. Ya zununi. Wal ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih li yahzun. Wa an harfu masdarin wa nasbin tadhabu fil mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi hadfun nun. Wal wawu dhamirun muttasilun. Naam. Mabniun ala as-sukun. Fi mahali rafin fa'il. Wal alif fariqah. Wal ba' harfu jarin. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahali jarin bi harfil jar. Wal jar wal majrur muta'alliqan bil fi'li tadhabu. Wa an wa ma dakhalat alaihi fi mahali rafin fa'il yahzun. Wa taqdir yahzununi dhahabukum bihi. Fa dhahabukum fa'ilun yahzun. Wa jumlatu yahzununi fi mahalli rafin khabaru inna. Nah. Contoh yang terakhir wa qalu ta'ala wa ajma'u an yaj'aluhu. Syaitnya an yaj'aluhu, i'rabnya. Wa i'rabu al wawu wawul hal aw harfu athfin wa ajma'u fi'lun madin mabniun 'ala ad-dhammi liittisali bi wawil jama'ah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal alif fariqah wa an harfu masdarin wa nasbin yaj'aluhu fi'lan mudhari'an mansubun bi an wa alamatu nasbi hadfun nun yanahu min al amsalatu khamsa wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi wa an wa ma dakhalat 'alayhi qala az-zamakhshari fil kashaf wa katabu hayyan fil bahri al-muhit maf'ulun ajma'u wa qala abul baqa wa ajma'u yajuzu an yakuna halan ma'ah qad halan ma'ahu qad. Naam. Qad murada wa yakuna ma'tufan. Ajma'u ini bisa hal, bisa ma'tuf. Intaha wa aqul wa yuhtamal an takuna anu madakhalat alaihi fi mahalli nasbin bin nas'il khafid. Saya katakan pentaklik Muhammad Sohir. Jadi bisa juga an ini dan yang dimasukinya fi mahalli nasbin dengan menghilangkan huruf khafid. Bertakdir ajma'u ala ja'lihi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita bisa pelajari untuk penasab pertama yaitu an yang menasabkan dengan sendirinya. Baik, nakri bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh fikum.